Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Selamat datang di Rumah Masyarakat Adat. Pada program Jelajah Nusantara edisi perdana ini, kami akan mengajak Sobat Nusantara untuk menjelajahi berbagai penjuru Nusantara, mengunjungi tempat-tempat yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya, menyapa mereka, para masyarakat adat, dan menggali tradisi dan budaya dari mereka yang hidup secara arif dengan alam. Masyarakat adat ada di antara kita. Sebagian dari mereka masih bisa kita jumpai di kawasan perkotaan maupun perkampungan. Sebagian lainnya tinggal di kawasan pegunungan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan hutan tropis di Nusantara. Dimanapun mereka berada, masyarakat adat adalah bagian dari kita yang berada pada rumah besar yang sama, Indonesia. Kali ini, kami mengajak Sobat Nusantara untuk menyapa masyarakat adat di Kesatuan Adat Banten Kidul bersama rekan kami, Dian. Mengunjungi masyarakat adat di Kesatuan Adat Banten Kidul memberikan kami suatu nuansa yang berbeda tentang keindahan alam dan suasana yang menenangkan. Untuk menuju ke sana, kami melewati kondisi jalan menanjak dan tidak mulus. Tebing dan jurang ada di kedua sisi kami. Tetapi ketegangan perjalanan menuju Kasepuhan seolah menjadi tidak berarti dengan panorama pepohonan yang menyelimuti bukit-bukit. Hamparan sawah terasering memberikan gradasi hijau yang segar. Sungai yang bening pun tampak berkilau terkena pantulan sinar matahari. Sungai adalah nadi kehidupan bagi masyarakat adat di Kasepuhan. Rumah-rumah panggung yang beratap ijuk tampak serasi dengan warna-warni alam di Pegunungan Halimun. Perjalanan dari Jakarta menuju Kasepuhan kami tempuh sekitar 8 jam dengan mobil. Bareng lan kentrung ketipung su

masih bersama Radio Gaung Aman. Kesatuan Adat Banten Kidul adalah komunitas adat subetnis Sunda yang tersebar di 3 kabupaten. Wilayah adat mereka mencakup Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Sunda merupakan kebudayaan masyarakat adat yang awalnya berada di bagian barat Pulau Jawa. Kesatuan Adat Banten Kidul sendiri terdiri dari 15 komunitas adat atau kasepuhan yang telah menjadi anggota aman di bawah kepengurusan Pengurus Daerah Aman Banten Kidul. Mereka adalah Kasepuhan Bayah, Cibeduk, Cicarucuk, Ciherang, Cipta Gelar, Cipta Mulia, Cirompang, Cisitu, Cisungsang, Citorek, Karang, Lebak Larang, Pasir Erih, Sinar Resmi, dan Kasepuhan Uruk. Cisitu adalah salah satu kasepuhan di Kesatuan Adat Banten Kidul. Menurut catatan sejarah, Kasepuhan Cisitu telah ada sejak tahun 1621. Pada mulanya, Cisitu berasal dari daerah Cadas di Bogor yang kemudian berpindah ke Cisungsang. Mereka yang menjadi masyarakat adat di Cisitu merupakan keturunan Mbah Eyang Maharaja Ratu Haji. 8 orang anaknya menjadi cikal bakal 8 kasepuhan, yaitu Kasepuhan Cipta Gelar, Cisungsang, Cisitu, Citorek, Bayah, Cicarucup, dan Ciherang. Upacara Serentahun untuk pertama kalinya dilakukan di Kasepuhan Cisitu. Kebahagiaan para petani kami, sang suami datang dari sawah atau huma dengan rengkongnya, sementara ibu-ibu di rumahnya siap untuk menjemputnya dengan tutunggulan. Bapak ibu, upacara adat ngampihkeun parekaleuit sejak dikawitan. Serentahun adalah upacara pesta panen dan menjadi puncak dari segala ritual adat. Sebuah perayaan besar sebagai ungkapan rasa syukur terhadap alam, leluhur, dan Tuhan. Pada serentahun, hasil panen sawah akan dibawa sebelum dimasukkan ke dalam lumbung yang dinamakan leit. Seluruh warga, termasuk mereka yang merantau, akan pulang dan berkumpul untuk berjalan bersama sambil memikul ribuan ikat padi dengan iring-iringan musik, tarian, nyanyian, dan doa. Abah adalah sebutan bagi pemimpin adat dan spiritual di Kasepuhan. Bertemu dan berbincang dengan Kang Henry di Kasepuhan Cisitu tentang serentahun. Serentahun itu paling tidak ada dua makna yang bisa kita ambil dari serentahun. Yang pertama adalah bahwa serentahun itu sebagai ungkapan rasa syukur atau hajat gitu ya, dan masyarakat adat di Kasepuhan Cisungsang setelah selesai dilaksanakannya panen. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah karena ini merupakan syukuran dan pesta rakyat, maka di situ juga ada dua hal yang bisa diambil, yaitu tontonan dan tuntunan. Jadi serentahun itu tidak hanya merupakan tontonan saja, tetapi juga bisa menjadi tuntunan. Tuntunannya karena ada banyak kegiatan hiburan rakyat di situ. Tuntunannya adalah bahwa di situ juga ada beberapa ritual yang harus dilaksanakan dalam rangka sebagai syarat utama untuk pelaksanaan serentahun. So, ritualnya ada mulai pembukaan, ada harus pembacaan pantun, kemudian acara rasul serentahun, acara ngadiuken paridileit, jadi berbagai macam ritual adat yang harus sebagai syarat utama dari pelaksanaan serentahun. Nah, yang kedua yang diambil adalah bahwa serentahun itu merupakan puncak siklus dari tradisi bercocok tanam di Kasepuhan di Sumsang. Gitu. Puncak siklusnya itu pada saat serentahun, sebab ada paling tidak ada 17 tahap dalam tradisi bercocok tanam di Kasepuhan di Sumsang. Nah, puncaknya itu adalah pada saat serentahun. Yang dimaksud sebelumnya itu kan serentahun itu gini, dari 17 tahap itu siklusnya selama kurang lebih 10 bulan. Ya, siklus 10 bulan itu, terakhir itu adalah perayaan atau namanya ritual upacara adat serentahun. Perhitungan bulan ini yang diambil adalah bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Gitu. Sehingga perayaan serentahun itu kalau dikonversikan ke bulan Masehi itu akan berpindah-pindah bulan gitu. Bukan Masehi, bukan, tapi bulan Hijriah, bulan Islam. Kan yang letabene juga bulan Hijriah kan hampir sama perhitungannya dengan bulan Sunda, kalender Sunda gitu. Jadi pada saat serentahun itu siklus puncaknya itu pada saat serentahun. Jadi ada 17 tahap tradisi bercocok tanam padi, mulai persiapan benih apa segala macam, pemeliharaan, kemudian terakhir itu serentahun. Nah, kemudian nanti siklusnya berawal lagi gitu. Setelah serentahun ini juga ditentukan kapan mulai tanam, kapan diperbolehkan menyiapkan bibit segala macam untuk persiapan tanam, masa tanam berikutnya. Setiap tahun itu siklusnya berputar terus seperti itu. Baik. Itu acara puncak, karena kan tradisi kita adalah tradisi bercocok tanam itu padi khususnya. Dan mana lain juga bahwa pada saat serentahun itu adalah ada yang disebut dengan balik tahun rendangan. Nah, ini menjadi agenda penting dalam serentahun. Kenapa? Karena setiap rendangan itu perwakilan masyarakat adat. Rendangan itu memberikan laporan ke Abah tentang kegiatan dan aktivitas selama setahun kebelakang. Memberikan laporannya ke Abah, kemudian sambil meminta restu, meminta izin, meminta apa namanya ya, bekal untuk satu tahun ke depannya juga gitu. Masyarakat adat di Kesatuan Adat Banten Kidul, khususnya Kasepuhan Cisitu, memiliki nilai dan filosofi yang arif dalam mengelola tanah, wilayah adat, dan sumber daya yang ada di dalamnya. Hampir seluruh masyarakat di Kasepuhan adalah petani, namun padi tidak diperjualbelikan. Pandangan itulah yang menegaskan bahwa padi bukan komoditi, dan petani bukan menjadi mata pencaharian mereka. Hal ini menunjukkan keselarasan hidup dengan alam dan relasi yang saling ketergantungan. Masyarakat adat di Kasepuhan memiliki penghormatan yang tinggi terhadap sosok Dewi Sri. Desa dusun ranah

sahabat Nusantara sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Kembali lagi bersama kami dalam program Jelajah Nusantara. Pada edisi perdana ini, kami sedang bersama dengan masyarakat adat Kasepuhan Cisitu di Kesatuan Adat Banten Kidul. Membicarakan tentang kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam di Kasepuhan tidak bisa dilepaskan dari Dewi Sri. Sosok Dewi Sri atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan nama Nyai Pohaci Sang Yang Asri adalah sosok yang lekat dengan keagungan feminin. Ia adalah dewi kesuburan yang dikaitkan dengan padi maupun sawah. Nilai-nilai penghormatan terhadap Dewi Sri kemudian begitu lekat dengan sikap dan perilaku masyarakat adat di Kasepuhan terhadap alam dan hutan. Sumber daya alam yang di luar itu lebih didominasi oleh pengelolaan bercocok tanam padi, ya. Nah, di komunitas Kasepuhan itu di tanaman padi itu disimbolkan atau dianggap sebagai dewi, seorang wanita atau dewi, ya. Nah, Dewi Sri ini kepercayaan ini adalah dewi yang percaya itu menciptakan padi di dunia ini, sehingga kenapa kami menghargai tanaman tersebut, mulai dari persiapan benih, kemudian menyiapkan lahannya, kemudian ritual-ritual yang dilakukan ketika padi sudah mulai berisi, sampai kepada transportasi padi dari sawah ke lumbung leit, kemudian sampai ritual memasukkan padi ke leit, kemudian sampai ritual yang memulai mengolah padi menjadi gas. Jadi itu semua ada ritualisasinya. Kenapa? Karena memang kami anggap tanaman padi ini adalah sakral, gitu. Sehingga tidak bisa sembarangan, tidak bisa begitu saja kita mengolah padi. Bahkan tidak bisa diperjualbelikan. Luas wilayah adat Kasepuhan Cisitu mencapai 7.200 hektar. Sekitar 5.000 hektar diantaranya adalah hutan adat atau disebut juga dengan bahasa setempat sebagai leweng kolot. Masyarakat adat Kasepuhan membagi leweng kolot ke dalam 3 wilayah. Zonasi yang diterapkan menunjukkan intensitas pemanfaatan yang berbeda secara hierarkis. Zona hutan bagian terdalam memiliki berbagai pembatasan yang sangat ketat dan makna spiritual paling tinggi dibandingkan 2 wilayah lainnya. Abah memiliki kedudukan interaksi dan peran terkuat dalam hal pengelolaan hutan, termasuk menakar intensitas kemendesakan dalam mengakses kawasan maupun manfaat atau fungsi dari setiap zonasi. Zonasi hutan adat terbagi ke dalam hutan titipan, tutupan, dan garapan. Bersinggungan dengan wilayah adat Kasepuhan adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Bukan tanpa tantangan, masyarakat adat di Kasepuhan pun menghadapi sejumlah persinggungan terkait pengelolaan hutan adat. Tentu saja, visi untuk menuju masyarakat adat yang sejahtera dan adil adalah harapan bagi aman dan masyarakat adat di Nusantara ke depan. Kemandirian secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan bermartabat secara budaya adalah cita-cita yang sedang diperjuangkan pula oleh masyarakat adat di Kasepuhan Cipta Gelar. Lalu bagaimana masyarakat adat menghadapi situasi tersebut? Mengingat hutan adat memiliki status yang bukan lagi hutan negara. Ada beberapa kawasan yang dulunya memang menjadi hutan titipan, hutan garapan, ya, kemudian hutan lindung, hutan yang satu pesan gitu yang bikin saya itu tidak boleh dimasuki orang, kemudian di situ ada sumber mata airnya, dan itu tiba-tiba saja diklaim oleh kawasan taman nasional Gunung Halimun Salak waktu itu. Nah sehingga ada konflik berakhir di situ. Tapi sekarang kita sudah mulai juga untuk menetapkan wilayah adat, sudah memetakan wilayah adat, dan kita memasukkannya itu menjadi lampiran penting sebuah perda masyarakat kesuburan, dan itu sedang kita perjuangkan sekarang. Jadi konflik memorialnya itu di situ. Jadi ada beberapa wilayah yang diklaim masuk ke dalam kawasan taman nasional, padahal itu adalah kawasan hutan adat di wilayah adat gitu kan. Ya. Jadi yang paling penting sekali adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan masyarakat kesuburan, karena ini menjadi penting karena itu ada wilayah adat juga yang harus diakui, yang harus dilindungi juga, kemudian pengelolaan sumber dayanya juga diserahkan kepada masyarakat adat, tidak lagi menjadi tamu lah di rumah sendiri istilahnya gitu. Jadi pengakuan tentang wilayah hukum adat itu yang paling penting. Jadi tujuan utama dari sekarang sedang diperjuangkan sebenarnya itu, yaitu lahirnya sebuah perda di empat kota. Aman bersama masyarakat adat di Kasepuhan beberapa waktu lalu telah melakukan proses pemetaan partisipatif wilayah adat. Kehadiran peta wilayah adat memiliki makna penting dan sangat strategis. Peta memberikan manfaat bagi masyarakat adat untuk mengetahui dan memahami wilayah adat mereka, sekaligus memperkuat keberadaan masyarakat adat di Kasepuhan. Peta juga menjadi dokumen penting bagi perencanaan tata ruang wilayah adat. Dengan adanya peta wilayah adat, diharapkan warisan leluhur dalam bentuk kearifan lokal terkait pengelolaan sumber daya alam dapat dilanjutkan untuk generasi sekarang dan di masa mendatang. Luruhlah jalan paya kumbah, babelok jalan kayu jati, di mahati indah karuswah, ayam den lape, ay ayam den lape. Mandaki jalan pandai sike, Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 12 Ayat 1, masyarakat adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikan, mengembangkan, dan mengajarkan tradisi, kebiasaan, dan upacara spiritual dan religi mereka. Hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mempunyai akses dengan keleluasaan pribadi terhadap situs-situs religi dan kultural mereka. Hak akan penggunaan dan kontrol terhadap objek-objek seremonial mereka, dan hak akan repatriasi jasad manusia mereka. Ayat 2, negara-negara akan mencari akses yang memungkinkan dan atau mengembalikan objek-objek upacara dan tempat-tempat pemakaman kepada mereka melalui mekanisme yang transparan dan efektif, yang dibangun dalam hubungannya dengan apa yang menjadi perhatian masyarakat adat yang bersangkutan. Kita Agustinus Kalalo, TNX Malamoy, TV Nusantara de Belego, Papuan Sal Aman Nusantara. Senja berangsur datang. Udara di pegunungan Halimun pun terasa semakin dingin dibandingkan pada siang hari. Ada keheningan yang jarang sekali kita temukan ketika berada di kasepuhan menjelang tibanya malam. Pelita-pelita mulai menyala di setiap rumah panggung. Dari atas atap ijuk rumah-rumah tradisional di sana, akan tampak asap yang menjadi tanda dari tungku yang sedang membara. Tungku seperti jantung bagi bumi atau imah, sebutan bagi rumah adat di kasepuhan. Kehangatan bukan hanya terpancar dari kayu yang sedang dibakar di tungku, tetapi juga dari keluarga masyarakat adat di kasepuhan. Di dekat tungku itulah biasanya setiap anggota keluarga berkumpul untuk saling bercengkrama bersama sambil menikmati makan malam. Ada nasi dengan bulir yang besar dan penuh serat dengan lauk pauk dan sayur yang dipanen dari kebun sendiri. Mungkin sulit bagi kita membayangkan kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat adat di kasepuhan sebagai suatu pilihan. Tetapi pembandingan bukan untuk mencari pembenaran, melainkan suatu pembelajaran. Di antara kegelapan malam yang hening, langit di atas kasepuhan tampak begitu benderang. Alam dan budaya di kasepuhan adalah warisan leluhur yang memperkaya keragaman Indonesia. Kudu amit ngalak ngangguk itu maknanya sebagai manusia yang hidup dalam lingkungan sosial hanya ketika akan melakukan sesuatu itu harus direncanakan, tertibkan, lalu meminta izin kepada orang tua, leluhur kita akan meminta sesuatu itu harus berbicara terlebih dahulu. Kemudian dalam kehidupan ini juga diharuskan aksi jiwa kita itu harus suci dan harus bersih dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari, harus dari uang yang halal yang harus berbisnis dengan kebaikannya. Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi kali ini. Saksikan terus program kami setiap jam 2 siang pada hari Jumat, minggu pertama, dan minggu ketiga. Untuk siaran ulang program Jelajah Nusantara, Anda bisa mengunjungi kami di situs kami di www.radiogaungaman.or.id. Di samping itu, Anda bisa mengecek jadwal siaran ulang program Jelajah Nusantara dan juga program-program lain di Radio Gaung Aman. Saya Rifai Sumaila undur diri, dan sampai jumpa lagi di program Jelajah Nusantara edisi berikutnya untuk mengunjungi masyarakat adat lain di Nusantara. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.